Pak Nusat, apakah boleh seseorang mengerjakan sholat witir setelah azan subuh atau setelah sholat sunnah? Kalau batasan waktunya mulai dari selesainya pelaksanaan sholat isya sampai terbitnya fajar yang kedua. Adapun kalau maksudnya adalah mengkodok sholat witir, maka diperbolehkan dengan ketentuan tadi. Dia lupa atau ketiduran atau udzur yang lainnya. Setelah pelaksanaan sholat subuh kemudian mengkodoknya, maka tidak mengapa. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja kemudian dilakukan setelah sholat subuh, maka tidak sah sholat witirnya.